Alhamdulillah, kita baru saja mendengar pejangan dari Syekh Jibril. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari segala hal yang mengganggu kesehatannya, dipanjangkan usia dalam kebaikan, dan diberi tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan meringkas karena tidak mungkin diterjemahkan satu persatu, kata per kata. Insya Allah akan saya ringkas. Syekh Jibril ini merupakan murid daripada Syekh Hisham Al-Qabbani, yang mana Syekh Hisham merupakan murid daripada Syekh Nazim. Matanallah bituli hayatihim. Tadi dijelaskan, alhamdulillah kita berada di sebuah majlis. Ya, di sebuah majlis. Yang majlis ini insya Allah majlis yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majlis yang bersambung dengan kenikmatan-kenikmatan surgawi. Insyaallah demikian. Nah, majlis seperti ini mahfuz bil malaikat. Majlis yang dipenuhi para malaikat. Ya, majlis yang seperti ini malaikat itu berdatangan dari mana-mana. Seperti Anda, kita, saya dari berbagai daerah berdatangan, maka malaikat dari berbagai tempat yang tahu pun juga berdatangan. Malaikat juga saling panggil memanggil. Halumu ila hajatikum, ke sini, yang kalian cari ada di sini. Kumpul malaikat. Nah, majelis yang seperti inilah hidangannya orang-orang yang soleh. Hidangannya hati kita. Yang dicari oleh hati kita ya seperti ini. Yang seperti ini, majelis yang membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatur Rasul sallallahu, cinta pada Rasul SAW itulah yang dicari oleh orang-orang soleh. Para wali itu nyarinya, yang dicari oleh mereka dengan berbagai amalnya, bagaimana mereka bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak cari surga. Jadi poin mereka itu bukan cari surga, tapi cari sesuatu yang bisa menyebabkan mereka dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah dicintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau orang sudah dicintai Nabi, otomatis dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bareng Rasul sama surga itu enak mana? Enak bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasul itu semua kenikmatan udah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mandang Rasul itu udah lebih daripada memandang surga. Makanya yang jadi tujuan orang-orang soleh, mereka berbuat segala sesuatu, gimana caranya saya bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Mereka bersihkan hati mereka secara batin, kemudian diri mereka secara zahir dibersihkan dari segala hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bersihkan dirinya. Kenapa? Karena pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka sibuk meneliti dirinya. Dilihat apa yang kurang bagus, dibenerin. Apa yang kurang pas, dibenerin. Yang sudah bagus, ditingkatkan. Perhatian mereka terfokus di situ. Berupaya semaksimal mungkin dengan seluruh hidupnya untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat diri mereka diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dia bersihkan tuh dirinya itu ya. Sampai terkadang para sufi itu melakukan amalan-amalan yang di luar akal manusia, di luar nalar manusia. Contohnya tadi disebutkan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kebetulan saya nasabnya masih ke beliau. Jadi kakek saya itu 3 tahun tidur di tempat sampah. Artinya di tempat-tempat al-mazabil, tempat-tempat yang kotor, yang enggak enak. 3 tahun itu mujahadah seperti itu. Tidak tidur di atas kasur yang empuk, di ruangan ber-AC kalau sekarang enggak, semuanya serba tidak enak. Untuk apa? Mendidik dirinya agar dirinya itu tidak ada kesombongan, ya, tidak merasa punya sesuatu, biar dirinya sadar kalau dia itu orang yang kotor, orang yang hina, jangan merasa hebat di hadapan orang lain. Sampai seperti itu memperlakukan dirinya 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun seperti itu berhasil, sudah tahu hakikat dunia seperti apa, maka pakai pakaian yang bagus-bagus. Pakai pakaian yang bagus, tidur di kasur yang empuk, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena hatinya sama sekali tidak condong kepada kasur tersebut. Tidak condong kepada pakaiannya. Itu sekedar pakaian, bukan sesuatu yang penting atau sesuatu yang luar biasa. Seorang sufi pernah pernah ditanya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya oleh salah satu temannya, muridnya, sahabatnya yang ilmunya juga luar biasa, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Mawardi, bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ini para sufi, orang-orang sufi ini, mereka melakukan amal-amal yang syak, amal syak, amal yang berat. Ya, amal yang berat. Itu dalilnya ada enggak? Ya, Rasul itu nyontohkan enggak? Sahabat nyontohkan enggak? Ya, tabi'in mencontohkan tidak? Ada dalilnya atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ada banyak dalilnya. Salah satunya adalah apa yang diamalkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah. Sayyidina Uwais Al-Qarani sebagaimana diceritakan dan itu cukup masyhur, diakui oleh semua orang, beliau itu tiap hari kalau makan mungut dari tempat sampah. Jadi roti-roti yang bekas dimakan orang dibuang di tempat sampah itu dipungut, dimakan, dibersihkan, kemudian dimakan. Sampai seperti itu mujahadah melawan dirinya. Bahkan suatu hari beliau pernah cari makanan di tempat sampah, ada seekor anjing yang juga cari di situ, anjingnya menyala-nyala gitu kan. Kemudian Imam Uwais Al-Qarani rahimahullah berkata, "La tanbah, jangan kamu menyala-nyala. Ya, jangan menggonggong-gonggong di sini. Kita sama-sama cari makan. Ini tempatnya luas. Kamu cari makan di sebelah sana, saya cari makan di sebelah sini. Nanti siapa yang lebih baik di antara kita, kita belum tahu. Saya juga enggak bisa ngomong kamu, saya lebih baik dari kamu wahai anjing, enggak bisa. Kecuali nanti kalau saya udah selamat sampai surga, udah saya meniti di atas neraka, berhasil masuk surga, baru saya berani ngomong saya lebih hebat dari kamu. Lah kalau sekarang sama-sama apa namanya belum ngerti, ya udah lebih baik tidak usah menyala-nyala." Habib Abdullah Al-Idrus tadi dikomentari kisahnya oleh Habib Ali Al-Habsyi, "Wahai orang yang bermaksiat, anjing itu lebih baik daripada kalian. Kenapa? Anjing itu tidak ada taklif, tidak diperintahkan oleh Allah untuk doa, tidak diperintahkan Allah untuk menjauhi maksiat. Dia jalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, hidupnya suruh begitu, ya dia begitu. Tapi kita ini manusia dikasih larangan, dikasih perintah. Tapi ternyata kita tidak nurut seperti anjing. Anjing suruh jalan, nurut. Ya kita disuruh melakukan taat, kita tinggalkan. Suruh maksiat, kita terjang. Ini anjing lebih mulia dari orang yang bermaksiat. Nah, di para sufi, karena mereka pengen hatinya bersih, pengen jiwanya bersih, mereka berjuang luar biasa. Nah, perjuangan mereka yang luar biasa itu, akhirnya mereka bisa mengerti hakikat dunia. Hakikat dunia. Aslinya itu seperti apa? Ya, aslinya seperti apa? Ketika ngerti aslinya dunia, hakikatnya dunia, oh ternyata tuh dunia itu seperti ini. Ya, gak enak, jelek, menyengsarakan, ya serba menjauhkan dari Allah. Ngerti seperti itu. Ya mereka tidak mau deket-deket sama dunia. Dan dunia pun, dunianya ngomong kepada mereka, "Wahai fulan, kamu jangan deket-deket dengan saya. Kalau kamu deket-deket dengan saya, nanti kamu repot, kamu susah, kamu gak enak." Makanya dikatakan, "Man talaba raha fid dunya fahuwa ahmaq." Siapa yang cari kenyamanan di dunia ini, pengen enak, nyantai-nyantai di dunia, itu orang yang kalau bahasa kasar, ahmak itu bahasa yang sangat kasar. Kalau diterjemahkan ngakunten, goblok gitu. Jadi memang begitu bahasanya. Goblok kalau orang cari nyaman di dunia. Karena la rahata fid dunia. Tidak ada kenyamanan di dunia. Kenyamanan nanti adanya di surga. Dunia ini tempatnya yang gak enak. Karena ngerti dunia ini tempatnya gak enak. Maka orang soleh gak mau sama dunia. Ya gak mau sama dunia. Kalau mau berarti bodoh, udah tahu dunia tempatnya gak enak, kok mau sama dunia. Makanya mereka membersihkan dunia dari hatinya. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hatinya atau tinggal dalam hatinya. Dibersihkan betul. Ya, dibersihkan, dikeluarkan. Sampai dunia itu keluar, gak ada dalam dirinya. Sehingga dunia cuma ada di tangan. Setelah dunia ada di tangan, mereka tahu hakikatnya. Maka gak jadi masalah, mau naik mobil yang mewah, mau tinggal di kamar yang megah, di rumah yang hebat, pakaian yang bagus, makan yang enak-enak, gak jadi masalah. Kenapa gak jadi masalah? Semuanya itu cuma di luar, gak masuk ke dalam hati. Lain halnya dengan kita. Kita ini kadang ngaku-ngaku, dunia udah gak dalam hati kita ya. Baru beli sandal, sandal hilang, pusing kepalanya. Cerita pada semua orang, ini namanya dunia bukan di luar, tapi dunia dalam hati. Baru beli motor, baru motornya keserempet, jatuh ya. Kemudian apa namanya pesok semua motornya, udah sedihnya luar biasa, bingungnya luar biasa. Naik mobil takut nanti kalau nyenggol, nanti ngecatnya bagaimana? Ini mobil baru, dia sok-sok terus begitu. Ini katanya nggak cinta dunia, itu dunia ada dalam hati. Kalau orang soleh nggak begitu, dunia sama sekali tidak ada dalam hatinya. Benar-benar dibersihkan. Nah karena itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Jibril, Habib Abdul Haddad mengatakan, barang siapa sudah tahu hakikat dunia, otomatis dia akan berzuhud, ya, zuhud terhadap dunia, dan dunianya juga ngomong, kamu zuhudlah, jangan deket-deketi saya. Siapa yang sudah tahu hakikat dunia? Contoh, ya, kalau kita tahu ada makanan, makanan itu beracun, kira-kira makanannya enak kelihatannya, tapi dalamnya ada racun. Kita tahu ada racun, kita makan enggak? Ya, enggak usah disuruh orang, jangan dimakan. Enggak usah orang ngomong gitu, kita tahu otomatis kita akan menyingkir. Walaupun orang lihat itu makanannya enak, rasanya enak, ya, bentuknya oke, cakep, tapi enggak mungkin kita mau makan. Deket-deket aja kita takut. Kenapa? Tahu itu racun. Begitu pula orang yang udah paham dunia, seindah apapun dunianya, dia paham itu adalah racun, makanya dia berzuhud meninggalkan dunia tersebut, tidak diletakkan di dalam hatinya. Nah, begitulah orang-orang soleh, mereka berjuang sekuat tenaga untuk membersihkan hatinya dari segala pengaruh dunia. Sufi-sufi itu seperti itu. Imam Nawawi contohnya, rahimahullah, nakra Riyadhus Shalihin fi hadzal jalsah kullal jum'ah. Nah, Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau Syekh Jibril menyebutkan sedikit biografinya. Imam Nawawi itu dikatakan shaimud dahr, tiap hari puasa. Ya, tiap hari puasa. Kenapa tiap hari puasa, ya? Karena beliau ketika pindah dari Nawa ke Damaskus, kalau masuk kota Damaskus, di Damaskus itu banyak makanan-makanan itu dari wakaf, gitu ya. Wakaf. Nah, wakaf ini hanya untuk orang yang tidak mampu, ya. Hanya mungkin untuk anak yatim. Nah, Imam Nawawi karena takut ini termasuk makanan yang diwakafkan atau bukan diwakafkan. Iya, ini makanan diwakafkan atau tidak diwakafkan. Karena kalau makanan wakaf, kemudian beliau makan, padahal beliau bukan orang yang dimaksud, maka masuk ini makanan haram. Ya, ada orang yang bilang, ini khusus untuk anak yatim. Kita makan, padahal kita bukan anak yatim. Ini haram kita makan yang seperti itu. Imam Nawawi dari hati-hatinya, maka beliau kalau mau masuk Damaskus dari Nawa, ayahnya menyiapkan makanan sendiri. Menyiapkan makanan sendiri. Nah, sedikit makanan itu untuk buka, untuk sahur. Sepenuhnya beliau puasa. Karena apa? Tidak mau menyentuh makanan yang syubhat. Tidak jelas ini untuk saya atau tidak, halal atau haram. Mujahadahnya sampai seperti itu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi juga punya banyak karya. Di antara karyanya adalah Bustanul Arifin. Ini kitab tersebut menyebutkan bagaimana tasawuf, zuhud, tentang dulu tasawuf sumiat zuhud. Tasawuf itu dinamakan awalnya adalah ilmu zuhud, kemudian berkembang jadi ilmu tasawuf. Nah, Imam Nawawi nulis tuh tentang zuhud, menceritakan ucapan Abi Yazid Al-Bustami. Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah, beliau itu mengatakan, saya melihat keburukan nafsu saya. Saya melihat keburukan nafsu saya, dan saya melihat keburukan nafsu saya itu lebih buruk daripada Namrud dan Fir'aun. Ya, nafsu saya itu lebih buruk daripada Namrud dan Fir'aun. Maka saya sibukkan diri saya untuk menempa. Jadi pakai kayak pandai besi yang buat pedang, ya, yang buat kerajinan dari besi. Itu kan besi dipanaskan di api yang sangat panas, kemudian dipukul-pukul, ya, dengan apa namanya, palu, kemudian dimasukkan ke dalam air, terus berulang kali sampai bisa dibentuk. Maka nafsu saya juga saya pukul-pukul seperti itu dengan berbagai mujahadah perjuangan. Sehingga dikatakan bahwasannya Abi Yazid Al-Bustami, beliau itu menempa nafsunya selama 12 tahun. Ya, selama 12 tahun ditempa nafsunya. Setelah 12 tahun ditempa, kemudian beliau lihat lagi, sudah bersih belum nafsunya? Ternyata beliau melihat masih ada ikatan-ikatan kekufuran dalam hatinya. Masih ada ikatan kekufuran. Diperiksa terus akhirnya bertahun-tahun ditempa lagi. Sampai akhirnya beliau katakan, sekarang saya sudah melihat nafsu saya sudah mati, maka saya takbir 4 kali, artinya mensolatkan jenazah. Seakan-akan seperti itu. Itu suatu apa namanya, simbol kalau nafsunya sudah betul-betul bisa ditundukkan, bisa dikuasai. Lain halnya dengan kita. Nah, orang-orang soleh terdahulu, mereka melakukan perjuangan yang besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, 12 tahun tinggal di Padang Sahara, di hutan-hutan, keliling, enggak pakai sandal. Untuk apa? Ibadah. Menjauhi manusia, untuk membersihkan dirinya. Menjauhi manusia bukan karena takut ketularan manusia, karena orang-orang sufi itu enggak mandang buruk orang lain. orang sufi itu yang dilihat dirinya sendiri. Kalau mereka ya'tazilun nas uzlah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nafa'isus Sufiyyah fil Masailus Sufiyyah, beliau mengatakan orang yang uzlah dan khulwat itu bukan khulwat bukan uzlah ya'tazilun nas li'ajri asrarihim, bukan. Bukan karena keburukan-keburukan masyarakat, tapi karena lisari nufusihim, karena keburukan dirinya sendiri. Gak mau dirinya nanti nulari orang lain jadi buruk. Jangan sampai ada orang yang buruk karena saya. Jangan sampai ada orang yang terganggu karena saya. Maka beliau-beliau ini pergi ke hutan-hutan, ke padang sahara, membersihkan dirinya sampai layak bergaul dengan masyarakat. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kurang lebih 12 tahun seperti itu. Tapi zaman sekarang, apa bisa kita niru? Susah, ini amalan wali-wali terdahulu, amalan yang berat-berat. Makanya kemudian dikatakan sufi zaman sekarang bagaimana? Kalau zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang kita mau niru amal-amal soleh mereka, apa namanya, susah. Tapi Alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, fi kalamih, yakul maulidi hadha, simtud durar. Saya tambahkan sedikit, Habib Ali al-Habsi dalam nasihatnya pernah berkata, maulidku ini simtud durar, akan menambal kekurangan orang-orang zaman sekarang, ya menambal kekurangan orang-orang zaman sekarang. Amal syak alladzi amilu al awliya fi al awail, insyaallah sanahsul ma hasaluh idza qara'na simtud durar. Ada kalam Habib Ali al-Habsi bil makna. Jadi Habib Ali mengatakan amalan-amalan berat yang dilakukan orang-orang soleh, wali-wali terdahulu seperti sholat sunnah 1000 rakaat yang mereka puasa terus, itu kan berat, susah. Insya Allah akan yang mereka peroleh itu akan kalian peroleh kalau kalian baca maulidku ini, yaitu simtud durar. Tapi baca simtud durar yang benar, sesuai dengan aturan yang benar. Bukan asal comot sana, comot sini sesuai nafsunya sendiri. Ini merusak hak cipta. Ya merusak hak cipta. Ikuti sesuai aturan sang wali. Bagaimana cara membaca yang benar. Insya Allah nanti Jumat depan saya kasih contoh cara baca yang benar ya. Aturannya bagaimana, karena insya Allah kita akan masuk bulan maulid. Nah disitulah dikatakan karena susah, amalan wali ini susah ditiru. Ya, zaman sekarang ini, Syekh Nazim rahimahullah bituli hayatih, beliau pernah ditanya, bagaimana tasawuf zaman sekarang? Maka beliau ngasih solusi, zaman sekarang ini cukup tinggalkan yang haram. Ya, yang wajib pasti dilakukan kan, meninggalkan yang wajib kan juga haram, gak boleh, tinggalkan yang haram. Jadi misalnya kita enggak ngamalin yang sunah-sunah, enggak puasa, enggak sholat malam, tapi yang haram sajalah fokus. Yang haram ditinggalkan. Jangan gunjing orang, jangan lihat yang haram, jangan dengar yang haram, jangan bicara yang haram, jangan makan yang haram. Ya, jangan melakukan sesuatu yang haram apapun itu tinggalkan, maka kamu sufi. Maka kamu sudah sufi. Ini kira-kira gampang atau susah? Ya, kata Syekh Nadir ini gampang, tapi buat kita susah ya. Lana ada takjub dan susah mau apa namanya ninggalkan yang haram. Nah sekarang ini kalau kita mau jadi orang yang baik ya berjuang di situ meninggalkan yang haram. Kalau orang-orang soleh terdahulu mereka itu yang amalan sunnah diamalkan semua. Kemudian sampai Al-Habib Abdullah Haddad beliau pernah mengatakan tidaklah satu sunnah min sunani Rasulullah illa fatwa'altuh. Tidaklah satu sunnahnya Rasulullah SAW yang pernah aku ketahui kecuali semuanya sudah pernah aku amalkan, aku kerjakan. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga ketika beliau mau meninggal dunia, rambutnya itu panjang. Selama ini beliau rambutnya pendek terus. Tapi ketika akhir hayatnya rambutnya panjang, ketika sakit ya, gak dicukur. Beliau ditanya, kenapa kok Anda tidak cukur? Maka dijawab, semua sunnah Rasul sudah saya jalankan kecuali yang satu ini, rambut panjang. Rambut panjang ini belum saya jalankan. Sunnah rambut pendek sudah, tapi sunnah rambut panjang belum saya jalankan. Kenapa tidak saya jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Karena rambut panjang sekarang ini simbolnya orang-orang yang gak benar. Jadi nanti kalau saya rambut panjang ditiru, akhirnya jadi semua orang gak benar. Cukup saya amalkan ketika saya sakit, gak ada orang yang tahu di rumah. Seperti itu. Semua sunnah sudah dijalankan. Kemudian nambah lagi amalan-amalan yang berat. Al-Habibullah Haddad satu hari sholat sunnah mi'adzen rok'ah. Kulyom. Fisigori. Ya. Pada makhluk keluar dari TK, pre-group, beliau sholat sunnah 200 rakaat. Itu masih kecilnya. Sudah seperti itu. Nah, amalan sunnah dimaksimalkan, yang lain dimaksimalkan, itu orang terdahulu. Yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan. Kalau kita mau zaman sekarang, cukup tinggalkan yang haram. Maka kita jadi sufi. Ya, makanya jangan ngaku-ngaku sufi, kalau masih doyan yang haram. Nah, orang-orang soleh ini mereka meneliti dirinya. Meneliti dirinya perjuangan yang luar biasa. Sampai di hatinya, nafsunya dilihat terus. Masih ada riya atau tidak. Seperti tadi disebutkan, satu orang beliau itu sholat 5 waktu di masjid. Kalau Jumat selalu di shof awal. Tapi suatu hari beliau agak terlambat. Sehingga beliau sholat di shof yang terakhir. Selesai sholat Jumat, ketika ketemu dengan orang-orang ada perasaan malu. Ya, perasaan malu seperti dihina orang. Kamu kan biasanya di shof awal, kok sekarang kamu di shof akhir. Ya, ada perasaan malu seperti itu. Maka dikatakan oleh orang tersebut, orang soleh tersebut mengatakan, berarti selama ini saya sholat cari perhatiannya manusia. Selama ini saya sholat pamer kepada manusia. Buktinya sekali telat, saya merasa malu kepada manusia. Bukan malu kepada Allah. Akhirnya beliau mujahadah dari sisinya sendiri, sholatnya selama sekian puluh tahun diganti. Berjuang untuk ganti sholatnya tersebut karena takut sholatnya selama sekian puluh tahun tidak diterima oleh Allah. Ini orang soleh. Ketinggalan yang khair, sof awal, bisa jadi pelajaran yang baik untuk mereka. Nah, orang-orang soleh terus meneliti dirinya. Jangan sampai di dirinya ada yang enggak benar. Beliau pertama meninggalkan yang zahir ini, yang haram ditinggalkan. Yang haram di zahir ditinggalkan. Ketika di zahir ditinggalkan, yang di hati dilihat, diteliti. Misal ada orang minum khamer, mabuk gitu kan. Sudah enggak mabuk. Tapi dilihat. Kalau hatinya masih ngomong, sebetulnya itu saya bisa mabuk. Cuman saya enggak mau. Ya, masih ada rasa pengin, ya masih ada rasa pengin. Ini berarti jiwanya masih menginginkan keburukan. Diajar lagi, jangan sampai jiwanya punya rasa keinginan untuk berbuat buruk. Ya, kalau anak muda misalnya lihat apa namanya wanita yang cantik, ya perasaan hatinya sebetulnya sih saya masih pengin begitu ya, masih pengin. Man itu haram saya tahan aja, jadi pengin masih ada rasa nikmat. Ya kalau membayangkan kemaksiatan tuh. Bermaksiat itu masih ada rasa nikmat ya, masih ada rasa nikmat. Itu udah menganggap dirinya busuk gitu. Diriku ini masih bosok, masih kotornya luar biasa. Akhirnya diperjuangkan lagi, diajar lagi dirinya. Sampai seputih-putihnya, sebersih-bersihnya. Itu orang-orang soleh. Nah contoh, beliau ngasih contoh, sigaret. Rokok. Ini rokok. Saya cocok sama beliau ini. Ya, saya masuk ustadz yang gak ngerokok. Enggak anti rokok, tapi tidak enggak ngerokok. Ini rokok. Yang mazhabnya Syafi'i, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, tadi Mesir, di Indonesia, mayoritas ulama ya, di Hadramut, ya. Hadramut, Mesir mengatakan bahwasannya rokok itu hukumnya haram. Mayoritas ulama termasuk di antaranya Abdul Haddad, kemudian Habib Salim bin Abdullah Asyadri, Habib Mansur Haddad, Habib Husain bin Syaubah Karim Salim, kemudian ulama-ulama di Mesir, banyak yang mengharamkan rokok itu ya, haram. Terus sebagian ulama apa? Memakruhkan. Makruh. Saya mau nanya, makruh itu baik atau buruk? Makruh itu satu yang buruk. Nah, orang yang sufi, sufi ini bukan orang umum ya, sufi. Kalau jenengan mau jadi sufi, makanya jangan ngaku-ngaku sufi. Jangan ngaku-ngaku sufi. Kalau mau jadi sufi, udah ngerti sebagian ulama mengharamkan. Sebagian ulama memakruhkan. Kalau mau jadi sufi, ya tinggalkan. Ya tinggalkan. Kenapa? Karena pengen bersihkan dirinya dari segala hal yang tidak baik. Sufi itu seperti itu. Makanya kita jangan ngaku-ngaku deh. Belum sufi, belum. Gitu. Ya sufi enggak diukur dengan pakaian. Kelihatannya pakaiannya pakai imamah terus sufi. Kata beliau, jangan kemudian berdalil untuk nafsu kita ya. Untuk nafsu kita. Oh itu masih ada Ustadz Fulan yang ngerokok. Nyatanya Ustadz Fulan yang ngerokok gitu ya. Nyatanya Fulan juga ngerokok, itu ya ulama yang ngerokok, gini kan? Ini Fulan ulama juga ngerokok, berarti yang ngerokok nggak apa-apa, saya ngerokok. Jangan cari alasan buat diri kita. Yang mau ngerokok silakan ngerokok. Kalau Anda pengen kebaikan, tinggalkan rokok itu. Tinggalkan rokok tersebut. Apalagi zaman sekarang, ya. Apalagi zaman sekarang. Ini ibu-ibu paling senang sama ceramah yang satu ini. Ya, Bu ya, tinggalkan rokok. Apalagi zaman sekarang ini rokok nih, rokok zaman sekarang sudah terbukti dalam dunia medis. Ya, dalam dunia medis, rokok itu menimbulkan penyakit yang nyata. Ya, penyakit yang nyata. Makanya, pemerintah sampai mengeluarkan perintah kepada setiap perusahaan rokok yang mau memproduksi rokok, itu wajib dicantumkan di bungkusnya peringatan pemerintah. Rokok dapat menyebabkan kanker, jantung, impotensi, gangguan janin, dan lain sebagainya. Tapi kita nekat rokok. Berarti Ya. Kita masih nekat rokok, padahal udah diingatkan sama pemerintah dari dunia medis, udah diingatkan kalau kita memang cari kebaikan, ya tinggalkan rokok tersebut. Kenapa? Karena rokok ini membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sesuatu yang namanya al-dharar al-muta'addi, keburukan yang bisa menjalar kemana-mana, itu harus lebih dijauhi ketimbang keburukan yang untuk diri sendiri. Sedangkan rokok itu bukan keburukannya untuk yang rokok saja, untuk yang menghisap asap rokok, selain perokok, artinya perokok pasif, itu bahayanya jauh lebih bahaya. Tanpa sadar, walaupun sebetulnya sadar, sedang menyuguhkan racun untuk anak-anak Anda, racun untuk istri Anda, racun untuk orang tua Anda, bisa dikatakan Anda pembunuh berdarah dingin. Ya. Bisa dikatakan Anda pembunuh berdarah dingin. Kenapa seperti itu? Karena jelas rokok yang dihisap itu jadi penyakit. Rokok 11 tahun, 12 tahun, 20 tahun akhirnya kena sakit dan jantung. Akhirnya kena sakit apa itu, Bu? Paru-paru mengkis, enggak bisa nafas ya, sampai paru-parunya bolong gara-gara rokok. Ini untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Terlepas dari haram atau makruh, kan jelas bahayanya, Dok. Jelas. Orang-orang kafir di barat, kata beliau, ini beliau kan hidupnya di Amerika, di Brunei, ya, hidupnya di sana. Jadi ngerti betul. Orang-orang kafir jahalatul kufar, orang-orang kafir yang goblok di sana itu. Bukan yang apa namanya, bukan yang pandai loh ya, bukan orang-orang pinternya, yang goblok saja tuh enggak mau rokok gitu. Ngerti? Ih, racun ini. Ini racun. Oh ini, mereka tahu akan nilai kesehatan. Lalu kita ini agama yang penuh dengan ilmu. Kita ini umat Islam, umat yang berilmu. Kok justru kita ini pekonsumsi rokok yang paling gede. Ini kan aneh. Ini kan aneh. Tambahan dari saya yang lebih aneh lagi, masih banyak orang yang rokok di masjid. Lebih aneh lagi, bahkan di musola-musola ketika pengajian, panitianya ngedum rokok. Na'udzubillah, amin. Mendalik, makanya harus kita tinggalkan, harus kita tinggalkan rokok. Saya enggak mengatakan hukumnya haram atau makruh, enggak ada urusannya haram makruh. Saya bukan ulama, tapi urusannya buat saya yang nerjemahkan ini, dharar al-muta'addi, bahaya yang apa bisa menjalar kemana-mana, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang soleh terus meliti dirinya dan mereka tidak pernah merasa aman dari tipu dayanya Allah. Wa makaru wa makarullah. Allah itu punya makar, Allah punya tipu daya. Ada orang-orang yang dapat istidraj, dilulu, yang merasa dia maksiat tapi dapat nikmat terus. Dia merasa, oh saya aman-aman saja. Sebetulnya sedang dilulu sampai saat tertentu kemudian dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang soleh mereka takut kalau diri mereka termasuk dilulu. Ya, makanya mereka berjuang terus tidak pernah merasa aman dan merasa saya udah wali. Gak pernah merasa seperti itu. Yang namanya sufi bukan tholabul wilayah. Sufi itu bukan orang yang cari kewalian. Bukan. Mereka gak cari kewalian. Rendah betul tuh cari kewalian gitu ya. Nyari kewalian tuh derajatnya sangat rendah. Makanya kadang ada orang-orang yang zikirnya banyak gitu ya. Tiba-tiba dia bisa lihat cahaya, lihat ini merasa udah wali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bisa jalan di atas air itu merasa sudah wali. Merasa orang hebat. Burung pun bisa terbang, ikan pun bisa renang, bukan lagi berjalan di atas air, bisa renang. Kuda itu larinya lebih cepat dari kita, bahkan mobil itu lebih hebat dari kita. Makanya kita jangan rumongso, cahaya itu bergerak jauh lebih cepat daripada kita. Bukan itu, mereka enggak cari kewalian. Ya kewalian itu mereka dikasih sama Allah, tapi mereka enggak pernah cari. Makanya fokusnya mereka yang dicari adalah ridha Allah. Mereka selalu cari Allah, cari Allah, cari Allah, dan cari Allah. Enggak pernah cari yang lain. Sehingga dikatakan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah yang pertama, mertua Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, coba nih betapa jelinya ya. Beliau mengatakan, saya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andai kata kaki kanan saya udah masuk ke dalam surga. Coba nih, kaki kanan udah masuk dalam surga, saya belum merasa aman dari tipu dayanya Allah. Saya masih takut kalau nanti diusir oleh Allah. Saya merasa diri saya belum benar-benar selamat. Kenapa? Karena kaki kiri saya masih di luar surga. Tapi banyak orang kan tidak merasa baru apa sedikit dan merasa wah wes, wah surga. Rajin sholat, kadang udah merasa orang hebat. Ini tidak boleh. Orang-orang sholat nggak pernah lihat orang lain. Mereka hidupnya nggak pernah meneliti orang lain. Hidupnya meneliti dirinya sendiri. Terhadap siapapun yang bermaksiat, mereka nggak pernah ngurusin. Mereka rahmat kepada semuanya. Semuanya didoakan, semuanya dimintakan ampun, semuanya dinasihati. Nggak pernah menganggap itu orang jelek, itu orang gila. Nggak pernah seperti itu. Kenapa? Karena mereka selalu fokus lihat dirinya sendiri. Diri saya jauh lebih hina dari mereka. Diri saya jauh lebih buruk daripada mereka. Mereka dipandang, mereka mungkin punya amalan yang baik, tapi tugas dijalankan. Nasihat menasihati, doa mendoakan. Untuk orang lain lihatnya seperti itu. Untuk dirinya sendiri, lihat keburukan-keburukannya. Berbeda dengan kehidupan yang terjadi di masyarakat saat ini. Kita gak usah lihat orang lain, kita perlu diajarkan. Jangan lihat orang lain, kita-kita ini. Kita lebih banyak meneliti aib orang ketimbang aibnya sendiri. Maka dikatakan oleh Rasulullah Tuba, sungguh beruntung orang yang masyaghalat uyubu nafsi, yang an uyubi ghairi. Orang yang disibukkan melihat keburukan dirinya sendiri sampai enggak sempat meneliti keburukan orang lain. Kira-kira kalau kita lihat keburukan diri kita, bisa lihat keburukan orang lain enggak? Enggak sempat, karena keburukan kita turah, lihat satu perbaiki, insyaallah akan jadi semakin baik. Ini ringkasan apa yang disampaikan oleh Syekh Jibril. Saya bisanya cuma segitu, paham enggak kira-kira? Paham ya, insyaallah. Ya semoga beliau bisa sering-sering ke Solo nanti. Ya insyaallah ya. Alawi ismuhu al-mihdar fadli mahadira رآه حفيده جالس على سريره وعلى رجليه الاثنين ذهب هكذا نعم، ولكن هو يبكي. قال يا جدي لما تبكي وما هذا على رجليه؟ قال يا بني رأيت نفسي أمشي في أرض الجنة، فتأثرت رجلي بالمسك المزعفر تبع أرض الجنة. المسك المزعفر يعني مسك زعفران هكذا، ولكن مثل الذهب الخالص. قال يا جدي هذا بشرى عظيمة لك، هنيئا لك يا جدي، بارك الله فيك يا جدي، خذنا معك يا جدي، ولكن لما تبكي يا جدي؟ قال يا بني إني أخاف أن يكون استدراج. Ada satu Habib yang periode awal ya, zaman-zaman dahulu kala, sekitar 800-900 tahun yang lalu kalau enggak salah, itu Sayyidi Umar Al-Mukhtar. Beliau cucuknya lihat beliau lagi duduk di atas tempat istirahat, tempat tidurnya, duduk sambil menunduk nangis. Terus kakinya itu kok dilihat kanan sama kiri, cucuknya lihat kakinya itu kuning seperti emas, Bu ya. Ya, kuning seperti emas. Maka cucuknya nanya, "Kakek, kenapa kamu nangis dan kenapa kaki ini?" Terus si kakek ini, Habib Umar Al-Muhdzar kalau enggak salah, dari bangsa Al-Muhdzar, beliau berkata, "Saya mimpi saya masuk ke dalam surga." Mimpi masuk ke dalam surga. Terus saya jalan-jalan di surga. Nah, surga itu rumputannya mengandung parfum mesik muzaffar. Kaki saya itu kena parfum tersebut. Nah, ini kuningnya, ini kuning parfum tersebut. Jadi waktu bangun dari tidur ya masih berbekas. Cucunya ngomong, "Wah, kakek, ini kan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kamu senang. Bu, tolong saya digandeng ya, nanti saya dikasih syafaat, saya diajak kalau jalan-jalan ke surga, saya diajak kayak." Ngomong seperti itu. "Jangan nangis, kenapa kakek nangis?" Tetap nangis, itu jawabannya. "Saya takut kalau ini istidraj. Saya takut kalau ini istidraj. Saya takut sama Allah dikasih seperti ini biar saya lupa. Ya, biar saya lupa kepada dari Allah Subhanahu wa taala, biar saya enggak ingat sama Allah. Cuman senang dengan kenikmatan begini akhirnya lupa kepada Allah." Coba tuh, orang soleh itu sampai seperti itu meneliti dirinya. Orang zaman sekarang kadang baru dapat dikit aja sudah merasa dirinya wali yang luar biasa, padahal masih gali. Ya, Wah, merasa sudah wali luar biasa. Masyaallah, afiyah. Insyaallah ini manfaat. Insyaallah. Ini ada sebelum nanti ditutup doa oleh beliau. Rupanya jamnya itu mati depan ya. Iya. Iya. Jam 10 kurang 3 menit ya. Subhanallah, jamnya enggak mau jalan dari tadi terus. Saya lihat kok jam 9 kurang 10. Waqaf taghayyar sa'ah. Insyaallah. Jadi jam 10 sa'ah asyrah ila dari kota 10 kurang 2 menit kita biasa jam 10 berhenti. Tolong Mas Romi dibagikan tadi yang di fotokopi. Mulai hari ini di majelis ini saya tambahkan wirid tauhid. Ya wirid tauhid kita baca bersama-sama. Yang udah dapat fotokopiannya nanti tolong diperbanyak di kampungnya, di rumah masing-masing dibaca ya. Mau dibaca habis sholat subuh boleh, habis sholat asar boleh. Pokoknya diusahakan tiap hari dibaca walaupun cuman sekali. Agar kita, keluarga kita masuk dalam benteng La ilaha illallah. Karena La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni, wa man qala la ilallah faqad dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi, au kama qala sallam fi hadis qudsi. La ilallah kata Allah adalah bentengku. La ilaha illallah adalah bentengku. Yang depan Mas Romi. Siapa tolong dibantu di ke depan semua belum? Siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka dia telah masuk dalam bentengku. Dan siapa masuk dalam bentengku, dia selamat dari siksaku, aman dari siksaku. Tolong teman-teman dibantu untuk membaginya biar cepat. Ibu-ibu juga ya. Ada di mana itu Romi fotokopinya? Teman-teman tolong masuk ke dalam dibantu bagi untuk ibu-ibu yang di samping belakang. Sambil dibagi depan-depan lagi. Sisanya bisa kasihkan ibu-ibu. Silakan. Tolong ibu-ibu diestafetkan ke teman-temannya ya. Insyaallah saya mohon doanya. Mohon doanya. Insyaallah ini bagian belakang dari Masjid Ar-Raudhah. Kapan kira-kira Pak Jumadi? Mau minggu depan? Ya. Syekh Jibril insyaallah sana bani mahal waraza, nabni binaya. Insyaallah. Usbu al-Ati Al-Muhandis insyaAllah Jumadi Bapak Jumadi insyaAllah. Terus doa Allah. Amin insyaAllah. Binaya insyaAllah second floor insyaAllah. Ri'adul jamaah hada ila tariq mayabdi obat dan bil jalsah beliau bil jalsah. Amin insyaAllah. Jadi insyaAllah di belakang ini ibu-ibu mulai minggu depan ya, minggu depan belakang insyaallah akan saya mulai pembangunannya insyaallah. Nanti akan diurusi oleh salah satu pengikut daripada Syekh Jibril. Ini orangnya dari sini Pak Jumadi itu. Ya. Doakan biar dimudahkan deh ya insyaallah. Saudaranya Pak Mazhuri ya. Ya. Insyaallah. Sama Allah dibawa datang ke sini, saya enggak cari-cari ya. Allah yang bawa ke sini. Bertepatan dengan Syekh Jibril datang ke sini. Insyaallah belakang itu akan saya bangun tambah dua lantai lagi ya. Lantai atas itu akan saya buat aula buat ibu-ibu. Jadi biar enggak sampai ke jalan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak di jalan enggak apa-apa ya, Bu ya. Bapak-bapak hujanan enggak apa-apa, tapi kalau ibu-ibu harus duduknya enak. Insyaallah nanti yang lantai atas itu ada aula seukuran 11 x 8 meter. Kemudian di luar aula itu masih ada melingkar 2 meter keliling gitu ya. Yang 2 meter keliling terbuka ke langit, yang 11x8 itu tertutup insyaallah nanti full AC. Jadi ibu-ibu yang di atas itu nanti kademen gitu ya. Itu full AC. Nah, kemudian alhamdulillah di Raudhah setiap Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi, Sabtu pagi di sini setiap jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 7, 7.15 ada kajian. Ada kajian, kalau hari Senin itu kita baca kehidupan para sahabat. Hari Selasa kita baca An-Nasahuddiniyah. Rabu dan Kamis kita baca Ihya Ulumuddin. Kemudian hari Jumat libur, malam kita pengajian. Hari Sabtu pagi kita baca tafsir. Tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani. Murahul Labid ya, Murahul Labid. karya Imam Nawawi Al-Bantani. Yang enggak bisa hadir bisa menyimak lewat streaming video. Ya, streaming video di www.arraudhah.info. Arraudhahnya ar-raudhah.info. Bisa lihat dari sana. Kalau pas saya kebetulan keluar kota, nanti insyaallah Habib Muhammad yang menggantikan saya. Ini Habib Muhammad putra dari Habib Husain bin Anis. Siap, Habib. Ini baru saya tembak sekarang di tempat ini. Insyaallah. Jadi saya harap yang mau datang, mau kerja, mampir sini boleh. Nanti kira-kira pas jamnya kerja, walaupun mampirnya cuma 5 menit ya, 5 menit terus pergi lagi, enggak jadi masalah. 10 menit terus keluar. Pokoknya mampir gitu ya, ikut pengajian. Terus setiap pagi selain hari Jumat dan hari Ahad, selain Jumat dan Ahad. Kemudian itu program-programnya ya. Cita-cita saya nanti Raudhah ini akan jadi pesantrennya para mahasiswa. Nah, Raudhahnya akan jadi pesantrennya para mahasiswa yang kuliah-kuliah kalau kesini cari ilmu. Yang kuliah-kuliah kos di kosnya masing-masing kalau mau cari ilmu datang ke sini. Nantinya akan seperti itu. Nantinya. Sekarangnya udah dimulai. Alhamdulillah kita punya kajian di UNS setiap Selasa kedua dan keempat. Sementara ini di masjid kampus pertanian ya, di masjidnya situ Baitul Makmur kalau tidak salah nama masjidnya ya, di Baitul Makmur setiap Selasa kedua dan keempat di jam 4 sore. Kalau ada yang mau ikut ke sana boleh, laki maupun perempuan ya, bebas, tidak khusus untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk ibu-ibu setiap Rebu sore khusus di sini, Rebu sore pengajian ibu saja jam 4 sore sampai menjelang maghrib. Pengajian itu sudah lama sekali dari sebelum saya tinggal di sini di rumah orang tua saya sudah kita lakukan. Sebelum kita baca wirid tauhid, ini ada permohonan doa dulu kita bacakan. Doa mohon kesembuhan untuk Ibu Mayar Klaten, semoga disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk Aida Akila Cahya Putri, anak dari Setiono dan Ibu Rosita Dewi, lahir pada hari Selasa kemarin. Minta doa semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, orang tua, keluarga, nusa dan bangsa, penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Wagio yang ada di Kendal, Boyolali, sakit penglihatan, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Ananda Uqbah Rahim yang lagi mondok tahfidz Quran, sekarang ini masih menghafal baca Al-Quran bin Nadhor, semoga bisa selesai bin Nadhornya dan bisa juga menghafal Al-Quran 30 juz ya. Kemudian juga Tita Menawati Liansyah binti Sayuti Taib dan Junaidi bin Mahidin, semoga dikaruniai anak yang soleh dan solihah sesegera mungkin. Kemudian untuk Bapak Karno ya, Bapak Karno ini yang dulu pernah menjadi penjaga sekolah di Ponorogo, Pak Karno, yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Mila binti Siswoyo, semoga keluarganya mendapat hidayah, dekatkan jodoh yang bisa membimbing dunia dan akhirat. Kemudian untuk almarhum Simbah Basuri Abbas, Simbah Suminah, Simbah Samsudin, Simbah Zaitun dan Simbah Nawawi Siban, semoga dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di surga bersama orang-orang yang soleh. Kemudian untuk Ananda Nailul Muna dan Lu'atul Farihah, semoga menjadi anak yang solihah. Tri Astuti dan Nur Khairuddin, semoga diberi momongan yang soleh dan solihah. Akrim Laksono dan Muhammad Saifuddin Zuhri, semoga diberi kelancaran dan barokah dalam pekerjaan. Semoga mendapatkan jodoh yang solihah, manfaat dunia akhirat. Keluarga Sujito dan Siti Rahmah, keluarga Siswanto dan Rina, semoga segera diberi bisa menyelesaikan semua hal-hal yang menjadi permasalahannya dan diberi kemudahan dalam mencari tambahan rezeki. Kemudian semoga Ahmad Mohsin bin Fahruddin, istrinya yang lagi hamil 8 bulan, semoga diberi kemudahan dalam melahirkan anaknya nanti. Selamat orang tua dan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian doanya untuk anak perempuan yang baru lahir tadi malam. Malam Sabtu kemarin sudah didoakan oleh jamaah Raudhah, alhamdulillah sudah lahir. Ini minta di resmikan nama anaknya, namanya Ahmad Muzammil, nama orang tuanya Ahmad Muzammil dan Siti Haryanti, ya, dari Boyolali. Semoga menjadi anak yang solihah. Anaknya namanya Hasna Muflihah Fathiyah. Ya, Hasna Muflihah Fathiyah. Semoga menjadi anak yang solihah, yang menyenangkan hati orang tuanya. Dan semoga Akhina Taufan dan istrinya Martia Rubianti binti Suwanda yang sedang mengandung, semoga dijaga kandungan dan yang sedang mengandung sampai lahir dengan selamat, sehat, menjadi anak yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah, bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Dan semua yang punya hajat, semoga hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembangunan insyaallah majelis di belakang oleh Allah diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan segera mungkin menjadi tempat yang bermanfaat selama-lamanya. Al-hadziniyah wa ala kulliyatin shalihatin jami'an nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman, hadirlah pengajian akbar zikir dan selawat, ya, hadroh rim solid dalam rangka wisuda TPA Fatonah hari Sabtu 5 Januari jam 19.30 WIB sampai selesai bersama saya Noval bin Muhammad Al Idrus, tempat Masjid Solehin Dusun Jerman Desa Karangmojot Tasik Madu. Kemudian bagi teman-teman ini insyaallah Syekh Jibril kan masih di Solo, besok malam Ahad juga beliau berada di Andong, di Andong Boyolali. Ba'dal Isya akan berzikir dan bersolawat di kediaman Mas Margono atau Mas Ari di Andong Boyolali, ya. Diharap kehadiran dan kedatangannya, Allah akan berzikir, berdoa, dan beliau akan menyampaikan tausiahnya, ya, menyampaikan tausiahnya di sana. Nah, sekarang kita baca wirid tauhid ini setelah saya baca terus ditirukan gitu ya. Saya baca nanti kemudian ditirukan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وبارك وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك. اللهم نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، ونور صدورنا، وشفاءنا يا رب العالمين. وأن تجعل الصلاة والسلام على رسولك دأبنا وأدبنا يا رب العالمين، وأن تجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والجسد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأهلنا لذلك. اللهم وارزقنا رؤيته في الحياة قبل الممات وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، وأزهرنا بذلك. ما لنا عمل يصلح للعرض عليك يا ربنا، فتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا. يا غني عن العالمين اغفر لنا وارحمنا، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا برحمتك المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلكنا يا رب العالمين على طريق الأولياء، اللهم قربنا إليك باتباعهم وبمحبتهم وهيبتهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تكون لنا شفاء، ولجميع من وصانا واستوصانا بدعاء الخير ظاهرا وباطنا، لا يبقى من ورائه سقم يا كريم. اللهم اشف مرضانا شفاء تاما كاملا، لا يبقى من ورائه سقم يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومن وصانا بدعاء الخير شفاء تاما كاملا، لا يبقى من ورائه سقم يا كريم. وآتي كل سائل سؤله يا رب العالمين، من الحاضرين ومن الغائبين، وأنت أعلم بحوائجنا يا رب العالمين، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم اسقنا الغيث سقى رحمة، ولا تجعلنا من القانتين، واغفر لنا وارحمنا، وفرج عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في بلاد الشام يا رب العالمين، بما يعانون يا ربي في هذا الفصل، البرد والشتاء والجوع اللهم، والفقر والحرب. اللهم خفف عنهم يا رب العالمين، اللهم يسر أمورهم، اللهم احفظهم، اللهم اكسهم، اللهم أطعمهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، وارزقهم الأمان وإيانا والسلام وإيانا يا رب العالمين، لا عاجلا غير آجل. اللهم يا رب عليك بالظالمين بالظالمين، وأخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما تقدم منها وما تأخر، من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا من القلب. اللهم واجزي عنا خير الجزاء لمن بسببهم اجتمعنا هنا من أهل البيت أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جدهم، اللهم أصولهم وفروعهم وبالذرية الصالحة الذرية النبوية إلى يوم القيامة. توسلنا إليك يا رب العالمين أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين، بل أن تلحقنا بالصالحين بمحبتهم وبصحبتهم، وأن تجعلنا بجوارهم دائما يا رب العالمين ما أحييتنا، وعند الممات وفي القبر وعند النشور يا رب العالمين آنس وحشتنا في قبورنا يا ربي، اجعل نورا في قبورنا. والحديث الشريف والصلاة والسلام على رسول الله والتوحيد والأذكار والأوراد وقصص الصالحين وأمثالهم يا ربي. يا الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارزق المسترزقين يا ربي يا الله رزقا حلالا طيبا كافيا شافيا واسعا، نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من فتنة الغنى يا رب العالمين يا ربي يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم في حالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah Jumat depan buku yang saya edisi, buku berjudul Akhlak Nabi, jadi insyaallah hasil dari penjualan buku itu ya Jumat depan 50%-nya untuk pembangunan bagian belakang insyaallah. Demikian, semoga kita dapat barokah. Pulangnya hati-hati ya Bu ya, karena habis hujan licin jalannya. Wa hakadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.